Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Bab man tabarraza ala labinatain. Santri semuanya diam. Santri ketika ada taklim diam. Ini yang sudah kesekian kalinya santri diingatkan ya. Ketika ada taklim siapa saja, kalau mau berbicara di luar saja, di teras. Bab man tabarraza ala labinataini. Bab tentang orang yang tabarruz, yaitu buang air besar, ala labinataini. Maksudnya di sini ala labinatain bukan buang air besar di atas dua labinah. Labinah semacam bongkahan, kalau di sini batu bata atau hebel, namun lebih besar. Ya, labinah di zaman dahulu itu jauh lebih besar berbentuk, atau baloknya itu lebih besar. Artinya di sini setelah kemarin menyebutkan bab tentang larangan menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, diperkecualikan dalam bangunan, maka di sini semakin diperjelas bahwa hukum orang yang membuang atau buang air besar ala labinataini, yaitu dengan tertutup dua bongkahan batu. Nah, jadi di sini ala labinatain bukan berarti di atas kedua bongkahan batu, namun tertutup ada setinggi dua bongkahan batu. Qala haddatsana Abdullah ibn Yusuf At-Tinnisi. Qala akhbarana Malik an Yahya ibn Sa'id. Yahya ibn Sa'id huna Al-Ansari, salah seorang tabi'i. Wa an Muhammad ibn Yahya ibn Habban, ini juga tabi'i. Nah, an ammihi Wasi' ibn Habban, ini juga tabi'i. An Abdullah ibni Umar annahu kana yakul inna nasan yakulun idha qa'atta ala hajatika fala tastakbilil qiblah wala baital maqdis. Apabila salah seorang di antara kalian, atau dahulu ibnu Umar mengatakan, ada sebagian orang yang berpendapat mengatakan, apabila engkau duduk dalam ketika buang air besar, menunaikan hajat, atau buang air kecil, maka jangan menghadap kiblat dan juga jangan menghadap Baitul Maqdis. Naam. Ini Ibnu Umar mengucapkan ini mengisyaratkan sebagian yang berpendapat tentang larangan menghadap Baitul atau menghadap kiblat secara umum. Karena di situ ada yang berpendapat bahwa menghadap kiblat itu dilarang entah dalam bangunan ataupun di ruang terbuka. Maka kemudian Abdullah ibn Umar membawakan dalil yang membantah pendapat ini. Faqala Abdullah ibn Umar, laqadir taqaitu yawman ala dhahri baitin lana, faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Kata Abdullah ibn Umar, sungguh aku pernah suatu ketika, suatu hari naik di atas rumah kami. Siapa yang dimaksud rumah kami di sini? Yaitu rumah Hafsah. Siapa rumah Hafsah? Ya, rumah yang ketika itu Rasulullah alaihi salatu wasalam hidup ditempati oleh Hafsah bintu Umar. Terus kenapa Umar bin Khattab atau Abdullah ibn Umar mengatakan di sini naik di atas rumah kami? Maka dijelaskan oleh para ulama, di antaranya yang disebut Al-Hafidz Ibn Hajar, bahwa rumah tersebut ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam meninggal, tentunya para istri-istri Ar-Rasul alaihi salatu wasalam tetap menempati rumah tersebut. Aisyah menempati rumahnya, Hafsah menempati rumahnya, Sofia menempati rumahnya, dan yang lainnya sepeninggal Ar-Rasul alaihi salatu wasalam. Sehingga ketika masing-masing istri tersebut meninggal, sepeninggal Rasul menempati rumah tersebut, kemudian meninggal, maka akhirnya rumah tersebut jatuh kepada ahlu waris. Ya. Dan di sini Abdullah ibn Umar saudara dari Hafsah. Artinya ahlu waris dari Hafsah. Sehingga ketika itu sepeninggal Rasul, bahkan mungkin sepeninggal Hafsah, layak untuk dikatakan bahwa ini rumah kami. Ya, rumah keluarga Umar bin Khattab sepeninggal Hafsah bintu Umar. Ya. Faraitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala labinataini mustaqbilan Baitul Maqdis li hajatihi. Baik. Dalam hadis-hadis yang lain disebutkan kiblat. Sekarang di sini disebutkan Baitul Maqdis. Maka apa hukum menghadap Baitul Maqdis? Sebagian berpendapat ini berlaku karena di Madinah otomatis ketika orang menghadap Baitul Maqdis ini berarti membelakangi Ka'bah. Dalam riwayat yang lain, yang riwayat yang populer disebutkan Ibnu Umar naik kemudian melihat Rasulullah alaihi salatu wasalam yastadbiru al-qiblah, membelakangi kiblat. Ya, otomatis ketika membelakangi kiblat berarti menghadap Baitul Maqdis. Karena posisinya kurang lebih Madinah itu di tengah-tengahnya Makkah dan Asy-Syam. Asy-Syam di atas, Madinah di bawahnya, Makkah di bawahnya lagi. ya, Madinah di tengah-tengahnya. Utaranya Madinah Syam, berarti Baitul Maqdis. Selatannya Madinah Makkah. Seperti itu. Walaupun posnya memang tidak garis lurus. Sehingga ada yang berpendapat bahwa larangan ini berlaku karena mereka ketika itu Ar-Rasulullah alaihi salatu wasalam dan para sahabatnya ada di negeri Madinah. Nah, bukan maksudnya pada Baitul Maqdisnya, namun maksudnya adalah dilarang membelakangi kiblat. Nah, ini kata sebagian ulama. Sebagian yang lain menyebutkan la, karena begini. Atau sebagian yang lain menyebutkan bahwa larangan ini tetap berlaku untuk Baitul Maqdis juga. Mengapa? Karena Baitul Maqdis dahulu merupakan kiblat kaum muslimin. Ya. Kaum muslimin di awal-awal Islam kiblatnya kan menghadap Baitul Maqdis. Nah, sehingga dalam rangka ikraman pemuliaan kiblat kaum muslimin yang sekarang Ka'bah dan dahulu Baitul Maqdis pernah menjadi kiblatnya, maka tetap terlarang. Nah, namun yang iskal sekarang, bagaimana bagi pendapat yang kedua ini, larangan ini berlaku juga Baitul Maqdis. Bagaimana apabila seseorang tinggal, antum kalau buka peta, nggak ada papan di sini. Kalau ada papan juga bisa diambil papan, lebih nyaman jelaskan. Nah, papan tulis. Terima kasih. Orang ketika menghadap Makkah, perang di Madinah, kurang lebih yang membelakangi Baitul Maqdis. Sebaliknya ketika menghadap Baitul Maqdis, kurang lebih menghadap membelakangi kiblat. Pendapat kedua, dan ini pendapat yang dipegang oleh Al-Imam Nawawi, walaupun untuk yang menghadap kiblat, kata beliau rahimahullah, haram. Adapun yang menghadap Baitul Maqdis, ini makruh. Alasannya kenapa makruh? Karena tidak ada ulama yang mengatakan haramnya seseorang yang menghadap Baitul Maqdis. Tidak ada yang sampai mengatakan haram, namun makruh. Namun saja di sini, kalaupun itu betul makruh, ya tetap seorang muslim berusaha sebisa mungkin untuk menghindar perkara yang makruh, kan seperti itu. Ya, bukan karena makruh akhirnya seenaknya dilaksanakan. Namun yang menjadi iskal, baik bagi penduduk Madinah, namun bagi yang bertempat tinggal di sini, bagaimana beramal dengan pendapat kedua ini? Kan larangannya membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Dan juga dilarang menghadap Baitul Maqdis ataupun membelakanginya. Kalau seperti ini mau ngadep mana berarti? Karena miring-miring sedikit itu ya teranggap itu arahnya seperti itu. Nah, ya kan? Sehingga wallahu a'lam bissawab, sebetulnya tidak ada iskal pada riwayat Abdullah bin Umar. Pada riwayat yang lain, walaupun bukan di sini, itu Ibnu Umar dalam riwayat yang irtaqa itu atau roka itu ala baiti Hafsah. Ya, ini ada dalam Umdatul Ahkam. Antum kalau belajar ya Umdatul Ahkam, aku naik di atas rumah Hafsah. Para itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu wa huwa yastadbiru al-qiblah. Membelakangi kiblat. Berarti Madinah membelakangi kiblat, berarti ke arah atas. Ya, ya ini memang sama dengan menghadap Baitul Maqdis. Dalam riwayat yang ini Abdullah bin Umar mengatakan, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menghadap Baitul Maqdis. Nah, ya. Al-Imam An-Nawawi mengatakan, lah tetap larangan berlaku menghadap Baitul Maqdis dan Ka'bah atau membelakangi keduanya, berlaku sama. Namun kalau Ka'bah itu haram, terlepas dalam permasalahan ini juga ada khilaf di dalam bangunan atau tidak, namun anggap sekarang di ruang terbuka bukan dalam bangunan, maka para ulama sepakat apa? Haram. Ya, sedangkan menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis hanya makruh. Ini pendapatnya Al-Imam Nawawi rahimahullah. Nah, namun yang rajih wallahu alam bisawab, kondisi ini berlaku, kondisi ini berlaku hanya atau disebabkan illahnya itu karena mereka Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para sahabatnya itu ahlul Madinah. karena kondisinya di negeri Madinah yang Madinah letaknya. Nah, dan ini juga disebut oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari. Kata beliau rahimahullah, li'anna isnam fal muradu bidalik, larangan menghadap kiblat Ka'bah dan Baitul Maqdis. Fal muradu bidzalik ahlul Madinah wa man ala samtiha. Yang dimaksud di situ adalah ahlul Madinah dan orang-orang yang ya di seputaran Madinah. Li'anna istiqbalahum Baitul Maqdis yastalzim istidbarahum al-Ka'bah. Karena ketika mereka menghadap Baitul Maqdis, otomatis ya berarti membelakangi Ka'bah. Naam. Fal'illah, kata Al-Hafidh, istidbar al-Ka'bah la istiqbal Baitul Maqdis. Illahnya, sehingga illahnya itu adalah ya, itu karena larangan membelakangi kiblat. Bukan semata-mata menghadap Baitul Maqdisnya. Ya. Namun karena membelai kiblat, sehingga ketika posisi Baitul Maqdis tidak membelai kiblat ya seperti ini sekarang, maka hukum tersebut tidak berlaku. Nah, ya. Walaupun di sini ada masalah khilaf, namun yang rajih permasalahan Baitul Maqdis yang disebutkan di sini, aku melihat kata Abdullah bin Umar, melihat Rasulullah di tertutup bangunan setinggi dua labinah, dua hebel, bangsa hebel walaupun lebih besar ya. Aku melihat Rasulullah membuang hajat dengan tertutup dua labinah itu dalam kondisi menghadap Baitul Maqdis, itu hanya menggambarkan ketika itu Rasulullah menghadap Baitul Maqdis. Ya, dalam bangunan. Nah, kita sudah lihat bersama kita bahwa larangan tersebut yang rajih menghadap kiblat dan membelai kiblat, itu larangan tersebut yang rajih ketika di ruang terbuka. Nah, di sini Abdullah bin Umar melihat Rasulullah menghadap Baitul Maqdis, artinya membelakangi kiblat, enggak ada masalah ketika dalam bangunan. Dalam konteks Abdullah bin Umar membantah orang yang melarang secara mutlak. Dipaham ini ya? Nah. Sehingga wallahu alam bisawab, bahwa tidak, yang rajih tidak ada larangan sama sekali tentang Baitul Maqdis. Entah di udara atau di ruang terbuka atau dalam bangunan, tidak masalah untuk menghadap Baitul Maqdis. Karena larangannya yang ada itu hanya membelakangi kiblat dan menghadap kiblat. Ini ilahnya di sini. Ya kalau kebetulan membelakanginya itu bertepatan dengan Baitul Maqdis, ya sudah dilarang juga akhirnya membelakangi Baitul Maqdis. Sama seperti kita sekarang. Ya. Kurang lebih kita sekarang di Jawa di sini ya juga dilarang di ruang terbuka buang air besar menghadap ke Aceh misalnya. Ya kan, kurang lebih gambarannya kalau di Jawa agak rendah, kiblat di situ kan melewati Aceh atau mungkin India. Ya. Ketika kita bilang kita jangan menghadap India, misalnya kita di posisi di Jawa. Ya betul. Tapi kan bukan masalah negeri India atau Acehnya yang terlarang, karena memang searah dengan kiblat. Maka sama dengan ini. Baitul Maqdis akhirnya ikut terkena larangan karena ketika itu posisinya di Madinah membelakangi kiblat. Nah, walaupun masalah ada khilaf ya. Nah, Al-Imam An-Nawawi berpendapat makruh, sehingga memang menghadap dan membelakangi Baitul Maqdis juga terlarang walaupun makruh. Nah, ini pendapat Al-Imam Nawawi dan para ulama yang bersamanya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, maka kemudian Ibnu Umar mengatakan ketika ada orang yang bertanya ini, ya, sahabat atau tabi'in Wasi' Ibnu Habban. Kan ini kan ceritanya Wasi' Ibnu Habban bertemu dengan Abdullah Ibnu Umar. Maka kemudian Abdullah Ibnu Umar mengatakan kepada Wasi' Ibnu Habban, tabi'in, la'allaka minal ladzina yusalluna ala awraqihim. Faqultu la adri wallah. Qala Malik, ya'ni alladzi yusalli wa la yartafi' 'anil ardh. Yasjud wa huwa lasikun bil ardh. Naam. Nah, kata Ibnu Umar, setelah berdialog atau menyampaikan hadis ini kepada Wasi' Ibnu Habban, kemudian menyebutkan, tampaknya engkau ini, atau bisa jadi engkau ini termasuk orang-orang yang sholatnya itu di atas pinggangnya. Maksudnya, kata Imam Malik, karena Imam Malik yang meriwayatkan hadis ini kan tadi sanadnya, ya, yaitu orang yang sholat dan tidak mengangkat perutnya dari lantai atau tanah, sujud namun menempel ke bawah seperti itu, ya. Ini mirip dengan posisi anjing ketika duduk. Kalau anjing duduk itu apa namanya? Hah? Menderum itu unta apa? Bahasa Indonesianya apa antum? Ya ahla Indonesia. Anjing apa itu? Tahu kan anjing kalau? Hah? Apa? Depro. Kalau diterjemahan-terjemahan apa itu? Kan ada larangan kita iftirash al-kalb. Hah? Tiarap. Ya sudahlah, almin antum tahu ya. Nah, karena seperti itu. Dan ini terlarang. Nah, ini juga terkadang kita temui sebagian ikhwan nasih, walaupun perutnya tidak menempel namun tangannya enggan untuk dibuka ketika sujud, ya, entah berjamaah ataupun sendirian. Yang lebih parah ketika sendirian, berjamaah walaupun tidak bisa membuka tetap tidak menempelkan tangan seharusnya, tetap dia bisa mengangkat walaupun tidak sampai melebar kanan kiri karena berjamaah. Namun ketika sendirian masih banyak yang sujudnya tangan ini tidak terbuka, padahal Rasulullah alaihi salatu wassalam sudah melarang gerakan sujud seperti ini. Dan beliau mencontohkan langsung ketika sujud itu membuka, nah, ya, kedua tangannya seperti itu. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kemudian pertanyaan, apa hubungannya orang tadi masalah kiblat terus kok ngomong seperti ini? Abdullah bin Umar kok ngomong seperti ini? Hubungannya tidak ada. Dalam pertanyaan disebutkan, ini Wasi' Ibnu Habban ini sebelum bertanya kepada Abdullah bin Umar sholat dengan kondisi seperti itu. Nah, selesai sholat datang ke Ibnu Umar. Ibnu Umar melihat tabi ini sholat dalam kondisi seperti itu. Nah, Wasi' Ibnu Habban menyampaikan tentang permasalahan ini, kiblat sudah dijawab, kemudian teringat melihat Ibnu Umar yang tadi, maka akhirnya ditanyakan atau disampaikan kepada Wasi' Ibnu Habban, kamu ini tampaknya orang yang sholatnya seperti itu. Nah, sehingga kurang lebih potongan hadis cuplikan yang pertama dan yang kedua tidak ada kaitannya langsung, melainkan orang tersebut tadi sholat sebelum bertemu Ibnu Umar dalam kondisi seperti itu. Nah. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah. Nah, fadal. Di luar tema. Tentang apa? Hibah. H-I-B-A. Hibah. Nah. Ghibah. Menggunjing. Enak. Apakah termasuk ghibah? Apa? Maksudnya gimana cobanya? Contohnya. Hati-hati Fulan lagi kena, lagi penyak, kena penyakit TBC, enggak ada masalah. Bu, hibah mungkin tetap dikatakan hibah, tapi kan disebutkan oleh Imam Nawawi ada bab dalam Riyadhus Shalihin, bab ma yajuzu minal ghibah. Apa-apa yang dibolehkan dalam ghibah. Kalaupun tahu itu dikatakan perbuatan sebagai ghibah, ya maka itu termasuk ghibah yang diperbolehkan. Dalam bab tersebut, bahkan Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, antum bisa buka, menyebutkan rincian apa-apa yang boleh dalam ghibah, bahkan bukan hanya boleh, sebagiannya wajib, sebagiannya mustahab. Tergantung kadarnya. Contoh seperti ini. Yang seperti ini bahkan bisa jadi wajib atau mustahab. Kita tidak dalam rangka ingin memojokkan pribadi orang tersebut, tapi agar mudaratnya tidak semakin tersebar. Kalau kita diam, tidak memperingatkan, akhirnya semakin, nah, penyakit tersebut semakin berkembang. Ya, sehingga kalaupun tadi dikatakan ini ghibah, ini adalah ghibah yang diperbolehkan, artinya tidak dosa. Nah, pencuri, tukang begal, penipu. Kita memperingatkan orang, kita menghibai penipu tersebut. Mas, hati-hati, itu orang penipu itu. Kita membicarakan kejelekan dia. Ya kan? Nah. Namun bukan dalam rangka ingin memojokkan pribadinya atau benci ke pribadinya. Namun agar orang hati-hati biar tidak tertipu lagi. Dan ini dilakukanlah Rasul alaihi salatu wassalam. Ya. Nah, dilakukan oleh Ar-Rasul alaihi salatu wassalam. Datang seorang Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, mau masuk seorang ini. Ngelihat Rasulullah orang ini bilang kepada Aisyah, bi'sa akhul asyirah, ini sejelek-jelek orang, hati-hati. Nah. Datang masuk, Rasulullah ternyata berbuat baik dan yang lainnya. Aisyah heran. Ya Rasulullah lintalahu wa fa'alta kadza wa kadza, engkau berbuat baik, lemah lembut. Tadi engkau bilang seperti itu. Nah. Ya, kemudian kata Rasulullah alaihi salatu wasalam, bisan nas man ittaqan nas min syarrihi au kama qaul Mustafa alaihi salatu wasalam. Sejelek-jelek orang itu yang orang lain berjaga-jaga dari kejelekannya. Terkadang ini orang jahat, ya, orang rusak, ya kita kasih, kita lemah lembut kepada dia. Dalam rangka apa? Biar kejelekannya nggak terlalu parah. Kalau kita baikin, kejelekannya berkurang. Ini boleh. Nah, seperti itu. Ya, syahidnya di sini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebut kepada Aisyah tentang orang ini orang jelek. Nah, sehingga ghibah itu hukum asalnya haram, namun kalau dalam perkara-perkara tertentu dalam rangka maslahat yang besar atau menolak mudarat yang besar, enggak ada masalah. Nah. Barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Nah, fadal Abu Maulana. Apa itu? Nah, fadal. Yang apa dia? Yang dia apa? ada seorang wanita dari hasil judi. Intinya suaminya berjudi. Nah, perempuan suaminya pejudi, dapat nafkah dari uang judi, kurang lebih seperti itu ya pertanyaannya. Bagaimana? Apakah yang dia makan dari uang judi tersebut itu pertanyaannya halal atau Baik. Nah, intinya begini. Yang pertama tentunya kalau wanita tersebut tidak ridho, ini memang yang wajib untuk dia lakukan. Ridho atau tidak kan tempatnya di hati. Minimalnya dia mengingkari dengan hatinya. Nah, bisa nasihat, nasihat tetap. Ini harus sebisa mungkin dia nasihat. Namun, dia sudah mengingkari, tidak ridho, menasihati sudah, menasihati juga sudah, namun masih belum digubris. Dalam kondisi dia seorang wanita yang lemah, mungkin tidak bisa mencari nafkah sendiri, maka bagaimana dengan uang yang dia dapat dari harta suami hasil judi tersebut? Yang perlu kita ketahui, uang yang haram, entah judi, entah riba, entah yang lainnya, itu keharamannya berlaku pada orang yang berbuat kemaksiatan tersebut. Ketika uang tersebut berpindah tangan melalui cara yang halal, ya, maka uang tersebut menjadi halal. Sehingga yang perlu kita ketahui, halal haram pada harta atau pada uang, uang ya, itu bukan pada zat uangnya, bukan pada zat uangnya, namun pada bagaimana cara mendapatkan uang tersebut. Yahudi dikenal ma'ruf sebagai tukang riba, kan seperti itu. Ini Yahudi ma'ruf sebagai orang yang suka makan uang haram. Ini Yahudi, di Al-Quran disebutkan. Nah, ciri-ciri Yahudi. Diantanya akal dalis suhat. Suka makan uang, ya tadi, uang riba dan yang lainnya. Yahudi, ya, yang seperti ini, Rasulullah memperlakukan bagaimana? Kalau seorang wanita Yahudi datang memberi hadiah, diterima oleh Rasulullah. Rasulullah berjual beli juga dengan orang Yahudi. Nah, ya, maka disebut oleh para ulama, uang ketika berpindah tangan kepada orang lain dengan cara yang halal, maka uang tersebut halal. Maka sekarang kita kembali kepada permasalahan ini. Wanita tersebut dapat uang dari suaminya, apakah merampok? Apakah menipu? Apakah apa lagi? Hah? Ataukah dia dapat dari suaminya ya karena emang pemberian atau jual beli atau sedekah apa yang lain-lainnya? Kan dia diberi. Ini cara perpindahan uang yang tidak dilarang dalam Islam, dibenarkan dalam Islam, sehingga uang tersebut bagi sang istri halal. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima hadiah dari Yahudi bukan hanya sekali. Ya. Yang di mana Yahudi itu suka riba. Nah. Jual beli dengan Yahudi juga. Padahal Yahudi sama sudah seperti itu, kafir, suka riba, memerangi kaum muslimin juga. Namun ketika uang Yahudi tersebut, uang kotor tersebut berpindah kepada Rasulullah SAW dengan cara yang tidak haram, maka menjadi halal. Makanya Rasulullah menerima hadiah, berlaku jual beli, karena cara-cara ini tidak dilarang oleh syar'i. Ya, sehingga sang istri tersebut insya Allah tidak mengapa makan dari uang hasil judi tersebut, selama kondisinya tadi itu. Ya, nah, barakallahu fikum. Ya, otomatis itu kita menjadi sudah dia pegang, boleh dia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh memakan uang sedekah. Nah, ya, tidak boleh memakan uang sedekah. Datang sedekah diberikan kepada Barirah. Ada sedekah diberikan kepada Barirah, Maula Aisyah. Ya, berarti uang tersebut sudah menjadi miliknya Barirah. Barirah menghadiahkan kepada Rasul alaihi salatu wasalam, diterima. Nah, sehingga uangnya sudah dia dapat secara halal, caranya halal, ya sudah itu uangnya dia. Kemudian dia sedekahkan, dia jual apa? Dia beri kepada yang lain, enggak ada masalah. Persis juga seperti apa? Hah? Permasalahan zakatul fitr. Nah, atau misalnya kurban, daging kurban. Daging kurban kan gak boleh dijual, ya kan? Bolehnya kita hadiahkan, kita sedekahkan, kita makan sendiri, ya kan? Gak boleh dijual kan? Ana nyembelih kambing, ana jual. Nyembelihnya ketika kurban, memang dalam rangka kurban, haram, ya kan? Gak boleh ana jual. Namun ana berikan kepada fulan, fulan dapat banyak daging, kemudian dia jual, gak ada masalah. Nah, seperti itu. Maka sama dengan sang istri, dia sedekahkan uang tersebut, enggak ada masalah. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ana fadhal ya Abareza. Nah. Uang hasil perjudian tersebut dinafkahkan kepada keluarganya. Iya. Yang pasti tadi ya, sang istri sudah nasehat dan tidak meridhoi kan seperti itu. Nah. Iya betul. La dikhul jannah awal nam la dikhul jannah lahmun nabata min suhtin. Itu tadi enggak boleh tasalsul, intinya gitu. Yang haram itu pada pelakunya saja, jangan bersambung, jangan berantai. Sang penjudi tersebut itu terancam dengan hadis ini. Daging yang tumbuh dari uang yang dia dapat dari judi, nah itu terancam dia, ini dagingnya nanti masuk neraka ini nanti, seperti itu. Tapi kan dia pelakunya. Nah, sama seperti Yahudi itu makan uang haram itu terancam daging tersebut tumbuh. Tapi ketika harta tersebut berpindah kepada orang lain dengan cara yang halal, maka menjadi halal. Sehingga nggak boleh tasalsul, nggak boleh bersambung. Jangan di akhirnya dikait-kaitkan terus. Nah, iya betul pada pelakunya. Nah, Rasulullah menerima hadiah dari Yahudi. Apakah dagingnya Rasulullah tumbuh daging haram di neraka? Wal'iyadzubillah. Nah, kan seperti itu. Sehingga pada pelakunya saja. Nah, baik. Kalau mau warak sang istri, sih bagus. Ya, akhirnya dia tidak mau warak, dalam rangka warak ini mencari yang lebih afdal. Nah, kemudian dia berusaha sendiri bagus, tapi dia tidak mampu misalnya. Dia sudah berusaha mengingkari, maka insyaallah hal tersebut halal bagi dia. Dan ini yang disebut oleh Syekh Al-Utsaimin dalam beberapa fatwanya. Walaupun pertanyaannya tentang riba, ya, seorang yang bekerja di bank. Namun Syekh Utsaimin menyebutkan secara umum harta yang haram itu apabila kemudian disebutkan seperti tadi, kurang lebih seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lain? Anak, fadhal. Salat berjamaah. Makmum. Imam menjadi sutra bagi makmum. Nah. Tidak. Kalau selesai sholat bagaimana? Ya selesai keimamannya dia. Yang masbuk ya sudah. Ketika ada orang lewat di depannya ya dia cegah sebisa mungkin. Bisa maju, bisa tangannya. Apanya nih maju maksudnya? Seperti ini jauh. Nah, itu ada khilaf. Ini walaupun permasalahan mirip, namun sebetulnya harus dipilah. Kalau pertanyaannya apakah sutrohnya imam itu masih berlaku pada makmum setelah sholat, maka tidak berlaku. Ya, sehingga yang masbuk di shof pertama, karena mungkin ketika itu sholat orangnya sedikit, sehingga memungkinkan orang masbuk tapi dia di shof pertama. Ya, selesai sholat ya sudah, maka selesai ini sutrohnya imam bagi makmum. Ketika ada orang tersebut, ada anak kecil lewat di depannya, ya berusaha dia cegah. Namun pertanyaannya, apabila selesai sholat tersebut, apakah sang makmum maju mendekat ke sutroh, gitu ya, atau tidak? Makanya ada khilaf. Beberapa ulama mengatakan tidak perlu maju. Mengapa? Karena tidak pernah dinukil dari sahabat bahwa sahabat itu ketika masbuk atau sebagian mereka masbuk, kemudian selesai sholat maju. Nah, di antara yang berbatasnya Syekh Al-Utsaimin, Syekh bin Bas mengatakan boleh maju tapi yang afdal enggak usah maju. Kenapa? Karena sahabat tidak melawan, tidak ada salafnya, kurang lebih seperti itu. Namun ana pernah mendapatkan qaul dari Al-Imam Malik, ya, tentang permasalahan ini, apakah seorang makmum itu maju atau tidak ketika dia masbuk. Maka Al-Imam Malik disyariatkan bagi dia maju. Nah, karena memang di situ ada sebuah hadis, Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza shallahadukum fal na'am. Idza shallahadukum falyusalli ilal sutra wal yadnu minha." Qala Mustafa alaihi salatu wasallam, "Apabila salah seorang di antara kalian salat, maka hendaklah dia salat menghadap ke sutra. Dijadikan sutra. Wal yadnu minha, dan hendaklah dia mendekat kepada sutra tersebut." Nah, wallahu alam bisawab. Al-Imam Malik termasuk ulama, artinya dekat dengan masa Rasul alaihi salatu wassalam. Walaupun memang betul yang kata Syekh Utsaimin tidak dinukilkan dari salah seorang sahabat pun. Nah, anak pribadi sampai detik ini masih berpendapat dengan pendapat yang disebutkan oleh Imam Malik. Namun tafadhalu antum kalau mau memegang pendapatnya Syekh Al-Utsaimin, ini juga pendapat yang kuat. Namun kembali kepada pertanyaan asal, tidak. Artinya selesai sholat, ya sudah. Imam, sutrohnya imam bukan menjadi sutrohnya makmum lagi. Nah, seperti itu. Taib. Cukup ya. Naktafi bihadzal qadar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.